hatiku sangat sedih. Sedih hatiku sangat sedih. Thank you. sini ya. Ada empat. Apa? Ada apa ini, Nip? Ayah dusta. Ayah bohong. Sini, sini, sini. Ada apa sih? Mana ibu? Pulang dari sekolah kamu nangis, ada apa? Teman-teman mengatakan Nita tak punya ibu. Nita ada harap. Jangan engkau menangis, wahai anakku yang manis. Ayah akan memberi jawaban tentang ibumu yang selalu saja engkau tanyakan kepadaku. Jangan engkau menangis, wahai anakku yang manis. Sebenarnya aku tak tahu ini, oh bukanlah ayahmu. Engkau aku pungut dari dalam panti asuhan semasa kau masih berusia 11 bulan. Aku tahu apa hancurnya perasaanmu setelah mendengarkan semua penjelasanku. Namun pesanku, janganlah engkau putus harapan. Terimalah suratan yang malam. Sebenarnya aku tak tahu siapa Jiwaku bagaikan mati selama Thank you. Bila usiamu kian bertambah. Thank you. Terima kasih.